sungguh aku tak percaya kau lakukan ini semua. Kau sakiti aku dengan sikapmu selama ini. Apa salahku? Kau buatku terluka sampai hati. Kau buat diriku jadi tak berarti. Apa salah? Dapatkan lebih.